Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabil mujtaba. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada hari ini untuk mendalami kajian kita terhadap iman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas ayat 27 yang merupakan gambaran lanjutan dari Allah tentang kedudukan malaikat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, yaitu malaikat, tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ayat 27 ini merupakan penjelasan lanjutan dari Allah tentang siapa sebenarnya malaikat. Bal ibadum mukramun. Hanya salah satu hamba Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan apa yang mereka peroleh? La yasbiqunahu bil qawli, tidak berani lancang untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Tidak berani untuk melakukan hal-hal yang di luar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan inovasi atau melakukan pembaharuan-pembaharuan. Mereka akan bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya malaikat itu termasuk dalam ibadum mukramun. La yasbiqunahu bil qawli, tidak pernah lancang untuk melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan malaikat sendiri, Allah menggambarkan dengan gambaran perkataan malaikat itu sendiri, wa ma natazakkaru illa bi amrihi lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Ya, tidaklah kami berani untuk menyebutkan sesuatu kecuali dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana, karena Allah tahu apa yang ada di belakang kami dan apa yang ada di hadapan kami. Ini keterangan dari malaikat sendiri untuk menggambarkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. La yasbiqunahu bil qawli, tidak pernah lancang untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu taat dan tunduknya malaikat kepada Allah. Walaupun Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana malaikat ini adalah salah satu hamba Allah yang juga mendoakan manusia, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Quran dikatakan bahwa malaikat itu merasa ketakutan, ya, ketika terjadi ledakan keras akibat guntur dan petir di langit, takut-takut kalau itu mengenai manusia. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat sebagai utusan-utusannya. Ya. Malaikat adalah hamba-hamba Allah, ya, yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum bi amrihi ya'malun, mereka akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada malaikat yang tugasnya untuk menjaga arasy saja, dan itu akan mereka lakukan sampai nanti hari kiamat. Ada malaikat yang tugasnya memegang trompet siap untuk meniupnya, untuk menandakan terjadinya hari kiamat, dan trompet itu terus dipegangnya sampai satu saat Allah memerintahkan untuk meniupnya. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud, untuk rukuk saja, untuk berdiri saja, untuk bertasbih saja, memuji Allah, dan mereka tidak melakukan apapun. Fa inistakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yasamun. Kalau ada manusia yang sombong, kata Allah kepada Rasulullah, katakanlah bahwa di sisi Tuhanmu ada hamba-hamba ciptaannya, yaitu malaikat, yang mereka itu bertasbih memuji Allah tanpa kenal lelah, tanpa kenal berhenti, bertasbih memuji Allah di waktu siang dan juga di waktu malam. Yang dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa di Baitul Izzah, yaitu Ka'bahnya di langit, setiap hari dimasuki oleh 70 ribu malaikat dan tidak pernah lagi keluar sampai hari kiamat. Mereka tetap berada di dalam masjid setiap harinya, 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Izzah, Ada yang rukuk saja, ada yang berdiri saja salat, ada yang sujud saja, ada yang bertasbih saja, ada yang membaca alhamdulillah saja, ada yang membaca subhanallah, ya. Semuanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Oleh karena itu tidak layak malaikat ini dijadikan Tuhan, tidak layak malaikat ini untuk dilebih-lebihkan karena mereka hanyalah hamba Allah yang memiliki tugas dan fungsi secara tersendiri. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa harus mendahului apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya apa? Tidak boleh mendahului. Contohnya, kalau seseorang itu mendapatkan musibah, maka dia harus pasrah dan sabar karena musibah itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpikir bahwasanya orang ada orang lain yang berbuat sehingga dia membalas perbuatan itu dengan menggunakan dukun, orang pintar dan lain sebagainya. Itu artinya sudah mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam ayat ini mesti kita aplikasikan, kita praktikkan la yasbiqunahu. Para malaikat itu atau hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu tidak pernah mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Itu adalah akan menandakan hidup kita akan sangat indah. Tapi kalau kita terus berprasangka buruk, mengatakan ada orang yang tidak senang kepada kita sehingga dia berbuat jahat, itu mungkin dalam sisi lain itu benar. Tapi dalam sisi agama, perintah Allah dan Rasul-Nya, jangan kita mendahului yang sudah terjadi. Karena kita itu berarti sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dimuliakan Allah. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, janganlah kita mendahului apa yang sudah ditetapkannya. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan dapat menimpa kita segala sesuatunya kecuali yang sudah tertulis, yang Allah gariskan kepada kita. Maka dalam hadis juga begitu, kalau seandainya manusia ini berkumpul untuk berbuat jahat kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi melainkan kalau sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Lau ijtama'al ummah ala ayyadurruka falayadurruka illa ma kataballahu laka. Kecuali yang sudah digariskan Allah. Maka kita jangan khawatir. Walau ijtama'atil ummah, walaupun seandainya umat ini ala ayyanfa'uka, untuk mengeksploitasi kamu, maka itu tidak akan pernah terjadi illa ma kataballahu laka. Kecuali yang sudah tertulis dan digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada firman Allah yang dibawakan Ustaz Perdana tadi, yaitu la yasbiqunahu bil qaul. Kita tidak akan pernah mendahului sebagaimana hamba-hamba Allah yang Allah muliakan tidak pernah melanggar perintah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka selalu bekerja mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan yang kita dapatkan dari narasumber kita pada hari ini yang memberikan pemahaman tambahan kepada kita bahwa malaikat itu adalah partner kita sebagai hamba-hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk menjadikan malaikat ini sebagai salah satu suri tauladan, contoh yang baik, karena keseriusan mereka di dalam beribadah kepada Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tetap serius melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ini harus menjadi contoh baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang serius di dalam beribadah sebagaimana malaikat juga serius di dalam beribadah. Contohlah malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan oleh Allah, tanpa kurang, tanpa lebih. Dan kita juga harus demikian, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah atas segala yang diperintahkan oleh Allah. Lakukan kata Allah, maka kita lakukan. Jangan lakukan kata Allah, maka jangan kita lakukan dan kita jauhi. Boleh untuk dilakukan, tapi lebih baik jangan, maka sebaiknya kita tinggalkan. Lakukan kata Allah, karena itu adalah yang terbaik buat kamu dalam bentuk sunnah, maka lakukanlah, karena semuanya akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadilah orang-orang yang serius di dalam kehidupan ini, karena kita baru saja menapaki hari-hari baru kita di tahun baru kita, tahun 1434 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.